Filipi pasal tolongu. Sampai subuh, kapolana, komi kana madamba-damba, sabana komi no sangurara ante ipue. Dana kajararaku, membasili nuapa toni tulisiku ka komi bopia, sabana pepatuduki etu, manggalendu komi ngari pura-pura tonajaana. Komi kana mainga, rijain tau tonompo via tonajaana, tono ingkum puasu. Komi kana mainga, rijai ira tonanguli, komi kana rasuna alama jadi todian wala tala. Kakonona kita, daa ira todian wala tala tona konona. Sabana kita nomba somba ala tala, ante pekiniaka no sanagasa namboto, pada kita na damba-damba, sabana no saungurara ante Yesus Kristus. Kita daa agamanjaru maka, ada-ada tonitu kita, eva adam posuna ala rapaka salama. Kakonona, aku mamala manjaru maka ada-ada itu. Ane Maria tau tonon pekiri, ia kana ratarima ala tala. Sabana ia natutu nantuki ada-ada agama, ne liu-liu pa aku ei. Aku ni suna tempo aku dan umuru balumbeng. Aku ni puana kasamba tau to Israel, ngari muli Benyamin. Aku mpu-mpu tau to Yahudi mami. Pada aku mpu-mpu natutu, nantuki pura-pura atura agama to ni papola imusa. Sabana aku tau to Parisi. Bopia, ne voyampu urara kunantuki atura-atura agama, sampai aku numpandasa tepung parasai ipu Yesus. Pura-pura atura etu nitukiku, da aria sangele toni liunakaku. Tapi pura-pura etu, toni reke kuno guna riarangga tubuhku bopia, vei-vei ni reke kumana ria gunana, sabana aku numparasaya Kristus. Da aga etu, tapi pura-pura nuapa ni reke kumana ria gunana, rapoposi sala ante sangele toni liu pakabelona, etu munusinjani ante pueku Yesus Kristus. Pura-pura ni kabasaka kumo, boni reke koe varumpu, ala aku mamala musinjani belo ante Kristus, bomo saungurara ante ia. Aku ni reke ala talana noa, da sabana poviaku, mantuki atura-atura agama, tapi sabana aku nomparasaya Kristus. Kanoana etu, gari ala talamboto, nantuki pompara saya ke Kristus. Toni podotaku, etu momosinjani belo ante ia, pada membarasai kuasa, tonon pakatubu bali ia ngari kamatena. Aku madota membarasai kasusa bokapari, toni rasaina, pada matundu sampe mamate, nasimbayu ante ia, ante panjaru maka, aku vo mamala rapakatubu bali, ngari tatongon tau namate. Aku da ananguli, etu pura-pura na dupa moriarangga tubuhku, atau aku na jadi tahu dari asalan. Tapi aku bate-bate na mempasimbuku, ala etu karena madupa riarangga tubuhku, sabana etu mempatuju Yesus Kristus, nompokio aku ma jadi bagian. Sampai subuh, aku dah nompekiri etu pura-pura, na dupa moriarangga tubuhku. Tapi naria sangele toku povia, etu mo, aku bate-bate na manggalinga pura-pura, tonaria ritalikuku, pada aku mempasimbuku antempu-umpu uraraku, membaratan nuapa tonaria ringayoku. Aku nomparimpari mongoba, bakari pantaana, ala membarata hadiah padagi, ngari jai ala tala, etumo, matubu mabelo risuruga, ante memparasai Yesus Kristus. Sabana etumo patuju ala tala nompokio kita. Jadi kamai mo kita tona roso pemparasayata, musaungu pembarata iba etu. Tapi ane Maria pembarata komin tanina, etu vo kanara pakanoto ala tala ke komi. Tona pokona, kita kana maro mantuki noto tona ria rijaita, sampai vei-vei. Sampai subuh pura-pura. Pasiala mo pokainguku, pada pariaran tai vo upokaingu taun tanina, tona tubu nantuki jonjo kami. Sabana na dianganimo, aku nanguli ka komi bopia. Pada vei-vei antena geo, aku nombasili bali ka komi, na dia mo tau tona tubu, ante pokainku tona japuaka kamate Kristus. Na tantumo, ira kanara suku samperi kasaesaena. Sabana pue ira, agadota rara iramboto, tona jaana. Toni podamba-damba ira, aga povia-povia toni pakaya, ira aga nompekiri nuapa-nuapa tona jaana ri dunia ei. Tapi pokainku tada ai vetu, sabana kita todianu suruga. padenggari setumo karata pu Yesus Kristus magau tu mumpakasalama toni popiata ante kalentura nurarata. Ia kana mumbabali korota tuna lente-lente ei. Majadi na simbayu, eba koro namboto tone liu kakuasana, ante baraka toni pakena, numpatundu pura-pura nuapari jaina.